بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwah sekalian, kita akan mengganti kajian tafsir Al-Baghawi yang tentu saja itu bermanfaat. Namun karena dari faktor ekonomi juga ya, kitabnya ya 1 jutaan lah. Kalau dibelikan ke antum 1 orang itu kayak ngebiayain kontrakan 2 bulan. Jadi kayaknya ya sebaiknya kita teruskan kajian kitab Tafsir Muyassar, yang mana ini dulu Muslim. Ini dulu kajian lama ini. Tafsir Muyassar ana mengkaji tahun 2015. Ya, sama ikhwan-ikhwan yang sebagiannya ana enggak tahu mereka masih hidup atau tidak ya. Di Saung sana. Itu kajian sudah sampai 40 pertemuan lebih. 48 lupa ya. Tapi sudah sampai ayat ke-113. Pada kali ini insyaallah kita akan memulai insyaallah ayat ke-114 insyaallah taala. Mungkin sampai 117 atau mungkin nanti kita lihat bagaimana waktu ya. Taib, kajian tafsir yang akan kita betul-betul insyaallah akan dalami. Pertama, tafsir Muyassar ini perlu diketahui dia tafsir yang sangat ringkas. Untuk orang awam, yang mana untuk talibul ilm perlu ada suplemen tambahan untuk tafsir ini, makanya insyaallah anda akan menambah syarat keilmuan dalam kajian tafsir Muyassar ini dengan kitab tafsir lainnya. Seperti tafsir Ibnul Jauzi, Zadul Masir dan lainnya mungkin. Nanti kita lihat ya tambahan-tambahan lainnya mungkin dari tafsir Al-Baghawi, dari tafsir Al-Qurtubi atau dari tafsir Ibnul Jauzi atau yang lainnya insyaallah. Kita mulai ikhwan, ya antum hafal tidak ayat wa man azlamu mimman mana'a masajidallah? Hafal? Belum. Ya berarti antum lihat Al-Qur'an ya. Ini kenapa dikosongin ini? Maju. Mana orangnya? Masyaallah, baru kajian udah kamar mandi ya. Masyaallah. Nanti Edi piket lagi nih kayaknya. Bagus ya dia di situ sekarang. Oh, kirain mau jemput Edi. Quran di sini kurang bagus. Coba ya. Taib, Allah taala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Ya. Lihat juga terjemahannya. "Wa man azlamu." Kalau kita lihat di tafsirnya waman azlamu ya'ni la ahada azlamu min alladhina mana'u dhikrallahi fil masajid. Waman azlamu yaitu siapakah yang lebih zalim daripada mimman mana'a masajidallah, daripada orang yang melarang masjid Allah taala an yuzkara fiha ismuhu, untuk disebut-sebut namanya di dalam masjid-masjid tersebut. Dalam tafsir Muyassar dikatakan la ahada adzlamu min alladzina mana'u dzikrallahi fil masajidi min iqamatis salati wa tilawatil qur'ani wa nahwi dzalik. Ayuzkar fiha ismuhu, ini adalah fungsi masjid. Ya. Jadi kalau ditanya apa dalil, apa fungsi masjid? Zikrullah itu. Dalilnya wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu. Gitu ya. Kalau hal yang bukan merupakan zikrullah dilakukan di masjid maka itu makruh atau haram. Ya. Adapun zikrullah di dalam masjid itu sunnah atau wajibah. Adapun hal yang mubah adalah hal yang dia mungkin berupa hal yang dianjurkan, hal kebaikan, tetapi bukanlah sebuah representasi dari zikrullah seperti akad nikah. Memang akad nikah ada zikrullah di situ, cuma dia bukanlah murni zikrullah. Boleh akad nikah di masjid? Boleh akad nikah di masjid, boleh. Ya. Boleh. Bukan dianjurkan tapi boleh, boleh. Diboleh. Selama tidak ada kemunkaran di sana. Ya kan? Pernah enggak antum lihat akad nikah di masjid? Akad nikahnya bukan walimahnya. Iya. Kalau walimahnya makruh di masjid, kenapa? Karena bakal kotor dan seterusnya kan. Dan memang enggak dilakukan di masjid kan? Biasanya di aula di dekat masjid atau mana. Kayak di Islamic Center coba. Ya kan, Bekasi itu kan bisa jadi ada akad di masjid juga bisa. Tapi untuk pesta-pestanya jangan di dalam masjid, bukan di situ tempatnya. Ya. Termasuk yang mubah juga di masjid makan, mubah enggak? Mubah, kayak misalnya kita habis kajian makan di dalam masjid, boleh. Boleh selama DKI membolehkan gitu. Tapi kan kita di sana kenapa? Karena kan takutnya kotor. Tapi aslinya boleh makan-makan biasa. Cuman kalau untuk makan besar sama orang banyak, ya sebaiknya jangan di dalam masjid karena bakal ngotorin masjid dan bukan itu tempatnya juga. Ya, jadi lihat fungsinya masjid an yudhkara fi al-masajidi ismullah. Itu fungsinya. Jadi lihat di sini wa man adzlamu mimman mana'a masajida. Mana'a masajida fi'il pertama, yaitu perbuatan orang-orang itu. Itu fi'il pertama. Wasa'a fi kharabiha, fi'il kedua. Emma dia. Jadi ada orang yang mencegah masjid-masjid ini untuk hidup. Dan ada orang yang bergegas. Wasa'a fi kharabiha, yaitu melakukan apa? Sa'i. Sa'i itu usaha. Usaha, muhawalah dalam kharab. Kharab itu adalah merobohkan, menghancurkan, meruntuhkan masjid. Meruntuhkan masjid-masjid. Ya. Kalau di tafsir Muyassar bagaimana? La ahada adzlamu minal ladzina mana'u dzikrullahi fil masajidi. Disebutkan iqamis shalah wa itilawatil Qur'an. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada yang mencegah fungsi masjid utamanya itu adalah mendirikan salat dan membaca Al-Qur'an. Taib sekarang ikhwan. Tilawatul Quran di masjid dengan cara pakai speaker, kemudian tersiar. Taib. Kalau misalnya hal tersebut dilarang oleh DKM, apakah masuk ke dalam larangan ayat ini? Dilarang keras-keras, ya, membaca Al-Quran lewat toa masjid. Gimana? Enggak masuk. Kenapa? Karena pada asalnya, ya, Al-Quran itu dibaca ketika ada dibaca didengar, ya, didengar dan orang-orang harus mendengar. Sementara dengan membacakannya keras-keras untuk seantero keumuman orang itu membebani orang untuk mendengarnya, ya kan? Apalagi ini sekarang Jumatan. biasanya sejam sebelum Jumatan, masya Allah. Maka melarang hal tersebut itu karena mencegah kemadharatan yang lebih besar. Walaupun memang Al-Quran dibacakan umum itu berefek memang ke orang-orang. Minimal berefek ke orang pada tahu di mana masjid buat Jumatan, ya kan? Ya, minimal. Ya ada manfaatnya. Tetapi di antara madharatnya apa? Orang-orang yang mendengar tapi dia tetap pada bicara, pada berdagang itu bisa dapat dosa jadinya, kan? Tak khawatir gitu. Maka sebaiknya tidak. Ya, dan beberapa ulama mazhab, mazhab Maliki pernah anda baca kitab mana yang anda lupa. Ya. Hal seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Apalagi kalau misalnya dia membaca langsung. Maksudnya bukan kaset, bukan tape, bukan recorder. Dia membaca langsung. Takutnya jadi riya atau sum'ah. Orang-orang pada menunjuk, tuh fulan tuh yang baca tuh, cakep bacanya gitu kan. Nah, yang kedua wasa'a fi kharabiha, yaitu berusaha untuk menghancurkan masjid. Lihat di sini wajaddu fi takhribiha. Mereka berlakuan jid atau ya yaitu kesungguhan dalam takhrib. Takhrib itu merobohkan masjid-masjid bil hadmi, dengan cara hadam, hancurkan, atau al-ighlaq. Apa arti al-ighlaq? Menutup. Nah, au yamna'a au yamna'a au bimana'i al-mu'minina minha, atau mencegah orang-orang mukminin dari masjid. Mereka enggak boleh pergi ke masjid. Itu di negara-negara barat bisa aja terjadi, kalau di kita enggak. Tapi di kita ighlaq masjid ini yang masalahnya. Dan juga melarang orang kajian sunnah. Masuk enggak di sini? Bisa masuk. Tapi lihat di sini masalah ighlaqul masjid. Ya. Kita lihat fatwanya, ada pertanyaan, ma hukmu tarkil masajidi mughlaqatan ay la tujad fiha salat la tujad fiha salat. Apa jawabannya? Fa inna ighlaqal masajidi wa ta'tilaha 'an iqamati salati fiha wa iqamati durus wa ta'limin nas al khaira la yajuz. Ya, menutup masjid-masjid dan meliburkan masjid-masjid dari salat dan dari iqamati durus wa ta'limin nas yang al khair itu la yajuz. Jadi masjid itu adalah Islamic center. Semua masjid adalah pusat peradaban Islam. Hendaklah masjid itu selain ada kegiatan sholat, ada juga iqamatu durus. Ya. Ya, meskipun hanya kultum lah, yang penting ada pusat keilmuan Islam di situ. Pusat keilmuan Islam itu sebenarnya bukan di madrasah, di masjid, aslinya begitu. Rasulullah coba dulu ketika para sahabat di hadis-hadis berkata, kunna ma'an Nabi SAW, kami bersama Nabi, kunna julusan indan Nabi SAW, kami duduk-duduk bersama Nabi. Biasanya duduk di mana, kawan? Di masjid atau di teras masjid. Ya, di dekat masjid itu maksudnya. Karena masjid itu pusat seorang, kaum muslimin berkumpul. Ya, jangankan muslimin. Dulu, ya, Abu Jahal dan rekan-rekan yang musyrikun, atau sebelum Abu Jahal, di kalangan jahiliyah, Abdul Muttalib dan siapapun pembesar-pembesar itu, mereka punya singgasana khusus dekat Ka'bah. Mereka ngumpul dekat Ka'bah. Ngumpul, ngobrol dekat Ka'bah. Ngumpul di situ gitu, di masjid gitu loh, apa di Ka'bah. Ya, walaupun mereka musyrikun, berbuat syirik di sana. Ya, tapi lihat, tempat berkumpulnya orang-orang, di sanalah pusat peradaban harusnya terjadi, pusat keilmuan gitu loh. Ya. Nah, kemudian dikatakan di dalam fatwa Islam Web, wasa'yu fil kharabi la yaqtasiru 'ala takhribil madi. Ngerti enggak artinya? As-sa'yu fil kharab, berusaha untuk menghancurkan masjid, la yaqtasir, tidak terbatas pada at-takhrib al-madi, yaitu penghancuran yang bersifat material. Ngerti? Wa inna ma yashmalu kull anwa'i ta'tili al-mu'addi fi an-nihayati ila ta'til al-ibadati fihi. Arti? yang mana sebenarnya as-sa'yu fil kharab wa sa'a fi kharabiha itu masuk juga ke segala macam at-ta'til, yaitu penonaktifan yang berujung pada tidak adanya ibadah di dalam masjid. Ya, alhamdulillah sih emang kalau di Indonesia jarang masjid dinonaktifan, ya. Ada memang tapi jarang sekali. Ya. Taib. Perhatikan di sini wa amma ighlaquha fi ghairi waqti sholati wa tadrisi li gharadin maqbulin 'aqlan wa syar'an kal hifadhi 'ala ajhizatiha min as-sariqati fala haraja fihi. Ngerti sini, Yon? Ngerti enggak? Ayo diingerti antum. Antum wajah-wajah antum kan takmir masjid. Marbot lah, marbot masjid. Dengerin ini. Wa amma ighlaquha fi ghairi waqti sholati wa tadrisi. Ngerti sampai situ? Li gharadin maqbulin 'aqlan wa syar'an. Menutup masjid-masjid di selain waktu sholat dan selain waktu tadris. Li gharadin maqbulin 'aqlan wa syar'an, untuk tujuan yang bisa diterima secara logika dan syariat. Seperti apa? Al-hifaz, menjaga 'ala ajhizatiha. Menjaga instrumen di masjid. Ya, fasilitas masjid dari minas sariqah, dari pencurian. Maka ini apa hukumnya? La haraja fih. Tidak ada masalah dengan ini semua. Gitu ya. Alhamdulillah masjid yang Allah Ta'ala berkati ini tidak pernah dikunci. Ya, alhamdulillah. Enak ya. Dibuka terus. Antum kalau mau sholat misal di sini, bagus. Antum dari Uthman gak betah di sholat di Uthman, antum sholat di sini, sholat duha misalnya datang. Ya, dua rakaat. Kadang-kadang kan orang-orang mampir di sini, gojek mampir sini sholat. Gak ditutup sini, alhamdulillah. Malam-malam pun gak pernah ditutup. Paling cuman ininya doang, apa namanya? Gerbang doang. Iya. Ya, sholat di sini, tidur di sini pun ya, bisa asal ngomong ya. Maksudnya bukan tidur yang ngomong, tapi bilang ke orang sini. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau di masjid-masjid lain gak apa-apa. Di musala lain ditutup supaya menjaga ya dari pencurian, gak apa-apa. Gak apa-apa ditutup. Tapi di waktu selain waktu sholat. Adapun pada waktu sholat gak boleh ditutup. Ya. Ada beberapa masjid memang ditutup kalau di selain waktu sholat ditutup. Tapi di sholat zuhur dan asar itu cuma pintu belakangnya doang yang dibuka. Pintu utama kayak di sini nih nggak dibuka pintu belakangnya. Ini ada masjid pasar di masjid, memang masjid musola, cuman dia masjid hukumnya. Nah ini yang kadang-kadang orang tuh nggak ngerti fikihnya. Kiainya mungkin ngajarnya kayak gitu kali. Tapi sebenarnya terbuka, masjid itu terbuka buat semua orang, semua golongan dalam kaum muslimin. Ya, baik. Masih di ayat yang sama, ikhwan, di potongan ayat yang sama. Jadi, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Masih di situ. Dalam tafsir Ibnul Jauzi disebutkan ikhtilaf antara ulama tentang turunnya ayat ini tuh dalam konteks apa. Ya. Ini penting juga dipahami supaya kita bisa memahami ayat ini secara utuh, ikhwan. Kata Ibnul Jauzi, ikhtalafu fi man nazalat ala qawlain. Para ulama berselisih terhadap tentang siapakah ayat ini turun. Dua pendapat. Pendapat pertama, ayat ini turun terhadap kaum Romawi. Ya. Kaum Romawi yang mana mereka mengandalkan Bukhadnezar, tahu enggak Bukhad? Pernah dengar enggak Nebukadnezar? Pernah dengar enggak? Enggak pernah. Ya, semoga Allah beri antum hidayah. Bukhadnezar, enggak pernah dengar. Salah satu pemimpin di kalangan Romawi itu juga. Mereka mengangkat pemimpin, jadi presiden mereka Firaun versi mereka gitu. itu berusaha untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Taib, Baitul Maqdis itu orang Bani Israel mereka berkiblatnya ke Baitul Maqdis ya? Baitul Maqdis. Romawi itu agamanya agama dewa-dewaan. Ya kan? Yunani. Ya. Memang betul Roma di Itali betul, tapi ajarannya dari Yunani. Greek. Ya mitologi Yunani, ya yang dewa-dewa ini yang Zeus dan misalnya. Anu mau bersin tapi enggak jadi maksudnya. Aduh. Anda ngeliat Edi, abis itu gak bisa bersin. Karena Bani Israel membunuh Yahya bin Zakaria. Yahya itu nabi untuk Bani Israel. Anaknya Zakaria. Nah. Di sini lihat Romawi bertentangan sama Bani Israel. Tapi suatu saat nanti agama orang-orang Nasrani itu Bani Israel tadinya, itu terpengaruh dengan Romawi. Makanya kalau di sekarang Roma Kristen, kalau Italia itu Kristennya apa? Katolik atau Protestan? Tahu nggak tuh? Beda, Katolik sama Protestan beda. Kayak Sunni sama Syiah gitu beda. Romawi, Roma sekarang itu Katolik, ya. Kalau Protestan beda lagi. Protestan tuh banyak di Belanda. Ya, kalau di ini Katolik. Katolik itu kalau yang apa-apa tuh kayak gini-gini itu Katolik tuh, ya. Kalau Belanda kalau Protestan biasanya enggak gini-gini. Pemain bola biasanya kalau antum lihat kayak gini-gini, ya. Itu Katolik dia berarti Kristen ya. Kristen di Indonesia masuknya lewat Belanda sebenarnya. Tapi kalau Katolik lewat Portugal. Itu. Ya. Tapi di Indonesia 50-50 ya. Ada Protestan juga, ada Katolik juga. Makanya antum pernah lihat gereja Protestan. Ada juga gereja Katolik. Itu beda alirannya itu. Tapi dalam memusuhi Islam mereka bersatu pastinya. Ya. Nah, jadi itu sebab turunnya ayat ini menceritakan, ini kata Ibnu Abbas. Orang-orang Romawi itu mereka berusaha menghancurkan Baitul Maqdis, ya. Lihat ya. Orang-orang Romawi yang mitologi Yunani agama mereka. Orang Nasrani mereka dulu berkiblat menziarahi Baitul Maqdis. Maksudnya orang Romawi itu sebenarnya enggak sesuai dengan Nasrani, tapi sekarang lihat Kristen sesuai dengan Romawi. Agama yang main-main mereka semua itu. Ya. Ibaratnya sekarang orang-orang mau masuk Kristen padahal sudah tahu Belanda itu Kristen ngejajah kita, tapi kok mereka mau gitu masuk Kristen, ya enggak? Coba lihat Medan kenapa banyak Kristennya? Mana orang Medan? Antum orang Medan? Ada orang Medan enggak di sini? Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak. Banyak gak di Medan Kristen? Itu kan peliharaan Belanda dulunya. Kenapa coba sekarang? Aceh Muslim gak mayoritas? Muslim. Terus Padang, Sumatera apa tuh? Bawahnya Aceh apa bawahnya Aceh? Ah, Medan apa Padang? Medan apa Sumatera? Ah, Medan dulu kan? Bawahnya Sumatera Barat. Bawahnya lagi nanti ada Bengkulu, Riau, Pekanbaru, Sumatera Selatan. Itu sampai Lampung itu Muslim gak rata-rata? Muslim. Kenapa Medan sendiri? Kenapa Sumatera Utara sendiri? Ayo Andre, kenapa? Belanda naruh situ. Nah kan lucu, masa satu ini Islam semua kecuali ini. Berarti kan ini emang taruh Belanda di sini. Ini hasil dari Belanda nih. Ya di Medan sendiri Kristennya banyak Protestan apa Katolik? Hah? Dua-duanya. Ya laku lihal Kristen. Sama-sama satu agama lah mereka itu. Ya begitu ya. Maluku. ya, Ambon, banyak Kristen ya. Ini Portugal. Hasil penjajahan semua, tapi kenapa mereka mau? Sekarang mereka bilang kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita membanggakan Indonesia. Tanya dulu siapa yang menjajah Indonesia? Orang Kristen. Mana pernah orang Islam menjajah Indonesia? Penyebaran dakwah Islam lewat pedagang dengan akhlakul karimah. Sementara penyebaran agama Kristen dengan penjajahan, dengan akhlak sayyi'ah. Mereka mau ajakan sekarang jadi Kristen. Begitu. Ya, na'udzubillah. Begitu juga dengan orang Nasrani, mereka mau aja ke Romawi, bergabung dengan Bizantium, apa Romawi. Akhirnya agama mereka agak Rom. Ya. Padahal dulu bertentangan. Itu sebab ayat ini. Ada sebab kedua, dan ini mungkin yang lebih tepat, wallahu alam. Kata Ibnu Jauzi, annaha fil musyrikin. Ini ayat berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Alladzina halu baina Rasulillahi wa baina Makkah yaumal Hudaybiyah. Yang mana orang-orang musyrikin itu menghalangi Rasulullah dan Mekah di hari Hudaybiyah. Antum bisa pelajari perjanjian Hudaybiyah, kemudian akan terjadi nanti ada Fathu Mekah. Ya. Begitu ya. Jadi sebelum ada Fathu Mekah ada apa? Perjanjian Hudaybiyah. Yang mana orang-orang musyrikin tentu melanggar janji mereka. Nah, kemudian Rasulullah dihalangi supaya tidak bisa ke Mekah. Mekah ini Nabi SAW terusir dari Mekah karena disyaratkan hijrah. Di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Para sahabat hijrah. Suhaib Ar-Rumi hijrah. Ingat kisahnya Suhaib Ar-Rumi? Tahu gak kisahnya? Kapan-kapan lah ya. Hijrah semua para sahabat mayoritasnya kan. Meninggalkan keluarga yang kafir di Mekah. Meninggalkan hartanya di Mekah. Masya Allah. Demi Allah dan Rasulnya. Hijrah. Ya. Tetapi tetap ada yang namanya perjanjian. Mekah ini kan daerah wisata religius. Yang mana orang-orang dari Syam, dari Yaman, mereka kalau misalnya umrah atau haji ke Mekah, ke Ka'bah. Ya. Maka seharusnya dibolehkan bagi yang mau ke Ka'bah untuk umrah dipersilahkan. Asal jangan bikin dakwah di sana, gitu kan. Tapi suatu saat orang-orang musyrikin mereka menghalangi Rasulullah supaya enggak bisa ke Mekah. Ya, mulai saat itulah nanti terjadi yang namanya Fathu Mekah. Di tahun berapa? Tahun berapa, ikhwan? Fathu Mekah. Di Madinah periode berapa tahun? 13? 10 apa 13? Apa 12? Berapa di Madinah berapa tahun? 10 apa 13 ya? 10. Fathu Mekah tahun ke 7, 8 apa 9? 9. 8 apa 7? Ah, enggak tahu, Tom. Atau tahun pertama? Enggak. Tahun kedua? Enggak. Ketiga? Enggak. Berapa terus? Ayo, masyaallah, Tom. Tahun ke? Enggak tahu Fathu Mekah. Cari di surat Al-Fath nanti. Cari di surat Al-Fath. Anak kasih pilihan. 7, 8, apa 9. Ya. Ntar cari sendiri. Nah. Maka ketika mereka melakukan hal tersebut. Akhirnya terjadilah Fathu Mekah. Di akhir-akhir periode Madinah. Ya. Nanti antum tahu. Cari sendiri sana. Ya. Yang kata Allah kemudian ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka ini nanti akan mereka ini nanti orang-orang musyrikun. Kalau kita tafsirkan ini orang musyrikun, mereka tidaklah nanti memasuki Mekah melainkan dalam keadaan khaifin. Coba kita lihat dalam tafsir Muyassar. Ulaika dzalimun, mereka orang-orang yang zalim yang melarang-larang ke masjid, tidaklah layak mereka masuk ke masjid, masjid-masjid kecuali dalam keadaan khauf wa wajal minal uqubah, takut dari hukuman. Ya. Lahum fid dunya khizyi. Mereka di dunia mendapatkan khizyi, yaitu lahum bidzalika sagharun wa fadhihatun fid dunya. Mereka mendapatkan rasa kekerdilan dan rasa malu di dunia. Ini ketika terjadi Fathu Makkah, ya. Karena sebelumnya mereka menghalang-halangi itu, akhirnya Allah syariatkan kemudian terjadi Fathu Makkah. Setelah terjadi Fathu Makkah, maka mereka enggak bisa ngapa-ngapain orang-orang musyrik, maka negeri Makkah itu menjadi balad amin. Wa hadzal baladil watini wazaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman. Sebenarnya Makkah itu negeri yang aman. Ya. Coba dari dulu sampai kapan Makkah itu enggak terjadi peperangan, bahkan dilarang pertumpahan darah di sana, dan orang-orang musyrikun pun enggak menumpahkan darah di Makkah loh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yaru annallaha" di surat Al-Ankabut akhir-akhir. Alam yaru anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Apa mereka tidak melihat kami jadikan al-haram, yaitu Makkah itu negeri yang aman, sementara di sekitar Makkah itu orang-orang itu pada dibantai-bantai. Maksudnya Makkah itu enggak pernah terjadi pembantaian, alhamdulillah. Ya. Nah, ketika terjadi Fathu Makkah, akhirnya orang muslimin menguasai Makkah. Jadilah Makkah negeri Islam. Yang setelah itu Nabi SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya orang kalau udah tinggal di Makkah, enggak perlu lagi hijrah, nyari tempat yang lebih baik. Mudah, ini tempat terbaik, khalas. Yang kemudian orang-orang kafir di situ, mereka akhirnya mendapatkan kehinaan. Dan mereka diwajibkan untuk membayar upeti, jizyah. Ya, begitu. Akibat dari apa? Akibat dari sebelumnya mereka menghalang-halangi Nabi kita SAW dari menziarahi Ka'bah. Begitu ikhwan. Dan ini kepastian bagi siapapun orang yang menghalang-halangi orang dari masjid. Sebagaimana yang terjadi di belakangan ini juga kan. Coba ketika terjadi penutupan masjid di Bogor, masih ingat ya? Makanya Ustaz Yasid kan di Masjid Hijau sekarang kan? Masjid Hijau mana sekarang? Sana Masjid Hijau ya? Ya? Alhamdulillah, tempat yang bagus, Masya Allah. Ya, karena apa? Di blok, walaupun sekarang udah jauh membaik, tapi dulu terjadinya demonstran-demonstran, disewa mereka semua. Orang-orang jauh. Memang begitulah ahlul batil. Ahlul batil itu seperti itu modelnya. Mereka bersembunyi menjadi dalang. Mereka yang enggak turun, yang turun adalah orang yang dibayar oleh mereka. Ya, ini lebih buruk daripada orang-orang musyrikun ketika itu. Orang musyrikun ketika itu datang langsung, saya yang enggak bersembunyi. Lihat orang-orang munafik, ya. Orang munafik yang mereka jadi dalang. Kemudian mereka mendanai atau mensuruh budak-budak mereka untuk memerangi Islam. Ya, orang-orang yang seperti ini masuk ke ayat ini, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Masjid yang mau direnovasi kemudian dibukukan. Ya, enggak bisa dilanjutkan lagi. Ya ini, yaitu melarang terjadinya ada zikir, ada taklim, zikir, salat di situ. Allah musta'an. Masuk ke ayat ini, ya. Nah, nanti hukumannya ada di ayat ini, ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khawifin. Kelak suatu saat orang-orang dulu yang menghalang-halangi ini, kelak suatu saat akan khawatir akan hukuman. Sampai sekarang coba Masjidil Haram secara zahir, apakah orang musyrik bisa masuk? Enggak bisa. Musyrik yang zahir ya, kemusyrikan zahir ya, dukun, ada tulisan dukun gitu, enggak bakal bisa masuk. Ya, enggak bakal bisa masuk. Tapi kalau secara batin ya, itu ada mungkin. Kalau secara batin, kita gak bisa memeriksa batin orang. Ya, masuk-masuk ya. Bisa aja yang masuk itu penyusup, musyrik, bisa masuk. Tapi Nanti kelak dia akan mendapatkan akibatnya tuh. Mesti ketika orang musyrik itu masuk ke Masjidil Haram, ya, mesti akan merasakan guncangan jiwa, kekhawatiran, takut ketahuan, mesti gitu. Mesti gitu. Yakin deh. Ini ulaika maka nalahum ayadkhuluha ila khaifin. Yakin deh. Ya. Bahkan yang punya jimat-jimat, yang punya jin, yang punya apa? Itu sering tuh, baik di Masjid Nabawi di Madinah atau di Masjidil Haram, itu kan disediakan banyak sekali galon-galon air zam-zam. Ada yang dingin, ada yang normal, enak. Itu tidak sedikit loh. Habis minum langsung teriak-teriak orangnya tuh. Ada yang kayak gitu. Iya, jin. Iya. Nah, kayak Andre itu tiba-tiba ketawa gitu. Iya. Teriak-teriak. Bingung teriak, wah gitu kan. Di masjid. Orang-orang pada ngeliatin, tapi orang-orang udah ngerti banyak loh. Ah, dia nih pakai-pakai sesuatu. Bisa jadi dia musyrik. Ya, berbuat kesyirikan sebelumnya, punya setan, punya apa? Akhirnya Allah hukum seperti itu. Ya. Jadi masjid Allah itu jangan macam-macam di dalamnya. Ada berita ya, kadang-kadang ada berita tuh. Melakukan hubungan zina di dalam masjid, ada tuh yang kayak gitu. Ya na'udzubillah. Baik. Sampai situ insyaallah untuk 114 aja. Ya. Jadi peringatan dari Allah untuk mereka yang berbuat seperti itu di dunia dan di akhirat mendapatkan hal yang negatif. Ya. Kita menuju ke Arab sekarang insya Allah. Udah berapa menit? Hah? Baik, kita mungkin cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, insya Allah kita lanjutkan.